orang Islam, okay, dia berniaga dalam festival-festival keagamaan bukan Islam. Yang mana tempat tu dia buat di tapak di dalam kawasan rumah ibadat bukan Islam tu lah, kan? Dan dia bawa, dan dia bayar sewa kepada rumah ibadat tu. Apakah, adakah dia dibolehkan? Sebab apa? Okay, kalau kata dia bayar sewa tu, okay, kepada rumah ibadat tu yang bukan Islam tu. Okey. Okey, saya ya, Tuan. Tuan dan perempuan sekalian. Kita kena jelas daripada asas cara fikir kita. Di Malaysia ni kadang-kadang kita dikelirukan terutama oleh orang-orang politik. Kan? Dia cuba, dia ada agenda lain, dia bagi kita faham lain. Kalau kita ni sebelum saya jawab soalan, kalau kita tidak merayakan perayaan agama lain, bukan berarti kita bermusuh dengan dia. Kita tak rayakan, kita tak pergi raya. Kerana kita pun tak nak, tak suruh orang lain, you kena sambut Aidilfitri dengan kami. Saya tak boleh. Seperti mana kita pun kalau kita tak pergi merayakan Diwali, itu kita punya hak, itu agama dia. Awak ni ekstrim lah, orang Diwali pun tak ada datang. Itu tak, itu itu agama. Bukan tanda bila saya tak datang Diwali, kalau saya jumpa dia di tengah jalan pada hari lain, saya benci dia, saya tolak dia jatuh ke bawah. Tak. Hanya saya tak pergi majlis itu. Di atas peraturan-peraturan yang ada di dalam keagamaan. Di atas border. Di atas apa nama, garis pemisah di antara iman dan syirik. Kita tak pergi. Tapi apa yang sedang berlaku kadang-kadang, dia cuba jadikan orang yang tak accept untuk raya bersama ni, yang ni ni perkauman. Ha. Atau yang ni ni tidak menerima kemajmukan. Bukan kita tak menerima kemajmukan. Kita menerima kemajmukan. Cuma kita tak merayakan, tu cerita lain. Itu benda yang berbeza. Kita dalam agama kita diajar, kita mengiktiraf kewujudan orang lain yang berbeza agama dengan kita dan hak untuk dia mengamalkan agama dia di dalam batas-batas peraturan yang ada. Mengiktiraf kewujudan tidak bererti mengiktiraf dia sebagai satu kebenaran. Saya iktiraf dia wujud, bukan saya iktiraf dia benar. Kan? Dan apabila saya tak bersetuju, bukan berarti saya bermusuh dengan dia. Hatta dalam konsep agama, dalam, kalau orang tanya, agama yang benar Islam lah, tanya orang Islam. Inna dina inna Allah Islam. Agama, agama lain, agama yang sesat lah. Salah. Kufur. Tapi bukan berarti bahawasanya, oh kita nak kena ketuk kepala dia. Lepas tu kita tak boleh minum dengan dia, tak boleh kerja sekali dengan dia. Kalau di jalan raya kita langgar kereta dia, tak ada yang tu. Itu soal kepercayaan. Tu yang kata hukum hakam kepercayaan. Yang kita baik dengan dia, tak bermusuhan, bermunuhan, itu hukum hakam fiqah tadi. Fiqah kata tak boleh. Kepercayaan cerita lain. Ha, ini kadang-kadang, misalnya, saya nak bagi contoh lah, ekstrim sikit. Satu orang dia kahwin dengan perempuan. Kita kan isteri kita. Dia tanya kita, isteri ku cantik tak? Misalnya dia tanya, pada mata kita tak cantik, misalnya. Kita kata, tanya aku tak cantik. Dia marah kita, awak hina isteri aku. Aku nampak cantik. Tak apalah kau nampak cantik, kau dah kahwin dengan dia, aku dah kahwin dengan orang lain. Kau pergi tanya pendapat aku apa, cantik ke tak? Selama ni isteri kau cantik ke tak cantik, aku tak pernah kacau isteri kau. Dan aku ni, kalau dia susah aku tolong. Cukup ya kau nak suruh tanya, kau punya pendapat yang ikhlas, cantik ke tak? Nak buat apa kau nak tanya pendapat aku? Kau tanya agama kau, kufur ke tak? Kau tak payah tanya. Kalau kau tanya, aku cakap kufur lah. Faham? Tapi itu bukan berarti aku langgar kereta kau. Kau main kerja aku tak bagi. Kalau aku jadi pegawai, kau main minta bantuan, kau hak, berhak aku tak bagi. Itu cerita lain. Ini kepercayaan tentang status agama itu di sisi Tuhan. Itu kita nak bagi clear dulu. Golongan politik ni dia, bila dia nak buat perayaan ramai-ramai ni, doktor, oh, siapa yang tak nak ni, dia nak campur adukkan benda ni. Ini soal kepercayaan. Betapa ramai orang yang beraya senari Diva Bali sekali ini sekali, tapi bertumbuk kat jalan. Berapa ramai orang yang tak Diva Bali sekali, tapi kalau orang tu jatuh dia tolong, orang tu susah dia bantu. Itu cerita lain. Very clear tu. Kita tak ada ta'awun dalam kekufuran ini. Kalau ada majlis ritual agama lain, kalau dia buat di tempat itu, dengan kehadiran dan perniagaan kita, encourage orang untuk datang pada yang syirik, kita tak boleh lah. Memeriahkan lagi acara syirik tu. Tapi kalau tak, benda tu besar, ramai orang berniaga di situ, perniagaan tu, dia ada ke dia tak ada, memang boleh berniaga je di situ. Tiba-tiba dia buat perayaan, kita tak ada pun, kita memang kedai kita pun kat situ. Ha, itu cerita lain. Tapi purposely, kedai itu, gerai itu dibuka untuk memeriahkan upacara kufur itu dan kita menyertainya. Supaya orang yang upacara kufur itu lebih meriah. Itu tidak boleh. Walaupun tidak kufur kita, tapi itu ia haram. Kerana kita seakan-akan menzahirkan dokongan kepada kekufuran. Seakan walaupun kita tak kufur. Itu seolah-olah tak dapat dibezakan antara kita dengan penganut agama tu. Itu memenuhi maksud hadis Abu Daud, man tashabaha biqaumin fahuwa minhum, siapa yang menyerupai satu kaum dia di kalangan mereka. Oh, habis tu kau ni bencilah kat orang semua. Aku tak cakap benci, apa, aku punya diri tak boleh pergi. Banyak lagi, habis tu saya nak berniaga apa, setengah orang macam tu, dia tak percaya masalah rezeki sikit. Rezeki Allah. Dia berniaga di tempat lain, dia boleh berniaga. Elakkan hal itu. It has nothing to do. Aku nak kacau majlis mereka ke, ataupun aku lepas badan ni kalau jumpa dia orang kat jalan aku tak mau kau. Itu has not. Politician, they are devils. Dia cuba create, oh ini kita mesti wujud. Dia punya agenda. Orang politik ni, dia dulu idea ni orang politik lah asalnya. Bukan orang agama sebelum ni pun. Orang bukan Islam dengan cara dia. Orang Islam dengan cara dia. Tak ada bergaduh pun. Mari mereka kena buat perayaan bersama. Baru dapat diharmonikan. Awak selama ni bergaduh ke? Dia orang tak buat lah. Kemarin janji lain, hari ni ubah lain. Tahu pun kecewa sebagian tu.